Bagus. Silakan. Jadi ahlul kitab itu enggak mukmin semua, juga enggak kafir semua. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Siapa yang mukmin? Yang setia mengikuti ajaran nabi mereka. Siapa nabi mereka? Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam. Alaihimassalam. Dan yang mukmin juga adalah mereka yang setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka mau masuk Islam. Adapun yang kafir adalah mereka yang tidak setia, memanipulasi ajaran agama mereka sendiri. Ajaran agamanya dewek diubah-ubah, digonta-ganti. Makanya satu-satunya kitab suci yang masih asli adalah Al-Quran. Sebagaimana yang sejak 14 abad dahulu diturunkan ke muka bumi. Kenapa? Karena Allah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang bertanggung jawab berjanji untuk menjaga. Kalau Injil dan Taurat, Allah enggak janji untuk menjaga. Makanya terjadilah perubahan-perubahan di dalam Taurat dan Injil. Tidak seperti aslinya ketika diturunkan kepada siapa? Nabi Musa atau Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaan yang terakhir. Siapakah kaum musyrikin dan apakah mereka kafir atau mukmin? Siapakah? Tidak ada yang mukmin. Bagus. Orang musyrik adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah dan yang lainnya, serta ada enggak di antara mereka yang mukmin? Enggak ada, namanya juga musyrik. Masa musyrik mukmin jarak ketemu. Baiklah jemaah sekalian, para hadirin dan sekalian yang kami hormati dan juga segenap pemirsa YouTube di manapun Anda berada. Kita akan memasuki tafsir dari surat Al-Bayyinah ayat yang pertama. Sebagaimana yang kemarin kita sampaikan bahwa ayat ini kata sebagian ulama adalah merupakan salah satu ayat yang tersulit penafsirannya di dalam Al-Qur'an. Sehingga kita temukan penafsiran ulama itu sampai 11-an lebih, beda-beda penafsiran. Masa Ustaz angal teman, ujarku tak gampang. Ini karena kita cuma membaca lahiriahnya saja, tidak berusaha mendalami maknanya. Kenapa kok para ulama bisa berbeda-beda di dalam menafsirkan ayat ini? Wallahu a'lam. Ada satu kata di dalam ayat ini yang tidak disebutkan secara tekstual oleh Allah Azza wa Jalla. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin. Terus apa? Munfakkin. Kasih garis bawah kata apa? Munfakkin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin. Orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan kaum musyrikin, munfakkin, apa artinya? Tidak mau meninggalkan. Tidak mau meninggalkan. Terjemahan letterlocknya seperti itu. Orang-orang ahlul kitab, orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan kaum musyrikin, tidak mau meninggalkan. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang bukti yang jelas kepada mereka. Kalau kita baca seperti ini, paham gak? Paham gak? Bingung atau enggak? Apanya yang bingung? Enggak disebutkan objek dari apa? Kata meninggalkan. Sekarang cuma disebutkan orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan kaum musyrikin tidak akan meninggalkan sampai datang bukti yang jelas. Gak disebutkan meninggalkan apa. Secara tekstual Allah tidak menyebutkan di sini. Allah cuma mengatakan munfakin, lam yakunilanya min ahlul kitab wal musyrikin munfakin, ahlul kitab tidak akan meninggalkan. Meninggalkan apa? Gak disebutkan sama Allah. Maka dari situlah kata Imam At-Tabari rahimahullah, sekurang-kurangnya ada dua alternatif objek yang gak disebutkan oleh Allah. Menurut para ulama, yang dimaksud oleh Allah meninggalkan apa itu, sekurang-kurangnya ada dua penafsiran. Ada berapa? Ada dua. Menurut sebagian ulama, penafsiran yang pertama, objek yang Allah tidak sebutkan di situ adalah keyakinan. Apa? Keyakinan atau agama. Alias orang-orang ahlul kitab dan orang musyrikin tidak mau meninggalkan agama dan keyakinan mereka sampai datang bukti yang jelas. Kalau ini bisa dipahami enggak? Bisa. Itulah fungsi dan tugasnya siapa? Ulama. Mulane kalau membaca apa-apa Quran, hadis itu harus pakai bimbingan ulama. Lonyong dua buku terjemahan iki. Awan dua Quran terjemahan iki, enggak cukup. Ya, tidak cukup, harus pakai bimbingan. Kenapa? Karena ulama tersebutlah mereka yang sudah menghabiskan umurnya untuk berusaha memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Berarti menurut pendapat pertama, objeknya apa tadi? Keyakinan dan agama. Menurut pendapat yang kedua, objeknya adalah perihal sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Perihal sifat-sifat Nabi. Maksudnya bagaimana? Ringkasnya kayak gini. Orang-orang musyrikin, mereka itu sudah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat-sifat yang mulia. Iya enggak? Makanya beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Terus apa lagi? As-Sadiq. Apanya As-Sadiq? Yang jujur. Al-Amin yang terpercaya. Sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi, Nabi kita Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, orang-orang musyrikin, mereka tahu persis sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat Nabi yang mulia. Tapi begitu diangkat jadi Rasul, gimana? Mereka masih mengakui sifat tersebut? Mereka tinggalkan. Mereka tinggalkan. Itu orang-orang musyrikin. Ahlul kitab sama enggak? Sama. Ahlul kitab itu, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, mereka sudah menanti-nanti kedatangannya Nabi akhir zaman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menulis di dalam Taurat dan Injil namanya Nabi Muhammad SAW. Akan datang di akhir zaman Nabi namanya Muhammad, atau dalam nama yang lainnya Supaya apa? Supaya siap-siap. Mereka juga udah siap-siap. Nunggu-nunggu itu. Kapan ini? Kami udah menunggu, menanti. Kapan turunnya? Tapi begitu Muhammad diutus, gimana mereka? Mereka mengingkari sifat-sifat tersebut. Gak ada itu. Berapa penafsiran berarti? Dua. Yang pertama, objeknya apa? Agama atau keyakinan. Yang kedua, objeknya adalah perihal sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kupas penafsiran yang pertama dulu. Orang-orang ahlul kitab dan kaum musyrikin, mereka mengklaim bahwa kami tahu ini salah. Musyrik, syirik, kufur yang kami lakukan, kesyirikan, kekufuran. Tapi kami tidak akan tinggalkan ini sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa bukti yang jelas. Bukti yang jelas apa bahasa Arabnya? Al-bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang musyrikin dan ahlul kitab mereka mengakui ya kami salah, tapi kami gak akan tinggalkan kesalahan ini sampai ada orang yang menjelaskan kepada kami dalil yang kuat, yang benar, yang jelas. Itu janjinya siapa? Orang-orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab dan Musyrikin. Itu janjinya. Buktinya? Setelah diutus gimana? Mengingkari semuanya? Enggak. Ada yang mengingkari, ada yang tidak. Tapi banyak yang mengingkari. Dan ini nanti kita jelaskan di dalam tafsir ayat yang keempat. Apa bunyinya? Coba di sisa urutakan di sini. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ هُمُ الْبَيِّنَةُ. Itu nanti kita akan bahas sisa. Apa pelajaran yang berharga di sini? Di antara pelajaran bisa kita petik bahwa orang-orang Ahlul Kitab mengklaim kami gak akan tinggalkan keyakinan kami sampai datang bukti yang jelas, yang benar. Berarti apa? Berarti seorang dai kalau berdakwah, konten dakwahnya itu harus benar dan jelas. Harus bayyinah. Itu tugasnya ustaz, tugasnya dai, tugasnya mubalig. Ketika berdakwah dia harus menyampaikan konten dakwahnya ini benar genah. Benar tok ora genah ya angel. Genah tok ora benar ya mubah. Minimal ada berapa? Dua. Kudu benar lan kudu genah. Supaya menjadi baik bayyinah. Supaya menjadi bukti yang jelas. Kenapa ustaz? Karena dai itu mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Para ustaz, para dai, para kiai, para mubalig itu sedang mengemban amanah dari Allah. Amanah dari Allah kalau tidak dilakukan dengan serius, wah itu bisa dihukum sama Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika kita akan menyampaikan sesuatu kepada orang lain, walaupun kita itu bukan dai, ya dai lah dai kecil-kecilan lah, sendiri ilmunya yang diajarakan meng anaknya, mengbojone, mengkancane, tidak apa-apa. Yang penting yang disampaikan benar. Kenapa harus benar? Karena kalau misalnya nggak benar yang disampaikan, boro-boro jadi amal jariah, malah jadi dosa jariah. Baru dengar ya, ada namanya dosa jariah. Nek amal jariah contohnya apa? Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Anak Adam itu kalau meninggal maka seluruh amalannya akan terputus kecuali berapa? Tiga. Apa? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Terus ilmun yuntafa'u bihi. Apa ilmu yuntafa'u bihi? Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Waladun salihin yad'ula. Anak soleh yang mendoakan. Itulah amal jariyah. Amal jariyah itu sedekah jariyah, masjid, pondok dan yang semisalnya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh. Nah, sekarang padane lah sedekah jariyah duit orang duwe. Waduh kepriwe iki. Ilmu sing bermanfaat kudu kiai. Anak sing soleh, anaknya orang soleh. Ya wis, salahnya dewek. Sudah dikasih berapa? Tiga peluang sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa tiga-tiganya, sing sugih, sing ustaz, sing anaknya soleh. Wah, masyaallah gue. Contohnya siapa? Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunannya yang soleh-soleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu kepada umatnya. Setiap kita membaca ilmu yang diajar oleh Nabi SAW, hadis beliau atau ayat Quran yang beliau sampaikan kepada kita, beliau mendapatkan pahalanya. Kira-kira pahalanya Rasul SAW banyak enggak? Berapa umatnya Nabi Muhammad SAW? Sejak diutusnya beliau sampai hari kiamat. Selama umat Islam itu setia mengikuti ajaran Nabi SAW, maka sebanyak itu pula pahala yang mengalir deras kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itulah dahsyatnya ilmu yang bermanfaat. Wah, jadi Nabi orang bisa, ya orang bisa lah. Terus jadi apa Ustaz? Ya paling orang jadi ulama. Aduh ulama sehat Ustaz. Ya wis Ustaz TPA ya orang apa lah. Ustaz TPA itu ilmu bermanfaat atau tidak? Orang ketang bocah 10 diulang ngaji. Mulai dari abata nanti bisa baca Quran sampai bisa baca Quran. Selama anak tersebut baca Quran, jenengan dapat pahalanya. Karena jenengan yang ngajari dia abata. Makanya menjadi guru pro TPA itu prospektif pahala. Nah, duit yang bu. Mikir aja duit dong. Hah? Loh, ngajar TPA kirigan ora apa? Kerigan ora apa? Orang nak bayaran, orang apa-apa, orang ketang pada asar nanti maghrib. Gua amal jariah. 10 orang diajar baca Quran, selama dia baca Quran kita dapat pahalanya. Kalau mereka ajarkan kepada anak-anak mereka, manakala mereka sudah punya anak, kita pun mendapatkan aliran pahala dari anak-anak murid kita. Dan kalau anak murid kita punya anak lagi, kita pun mendapatkan aliran dari cucu-cucu murid kita. Pira gue? Akeh. Itu kalau yang diajarkan bener. Nah, nek sing diajarkan apa? Keliru, salah. Akan balik bukannya pahalanya yang mengalir, tapi dosane sing mengalir. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Man da'a ila dhalalatin." Barang siapa yang mengajak orang lain kepada kesesatan, pada kebatilan, kana alihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ah. Dia akan mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikuti kesesatan yang diajarkan. La yanqusu dhalika min athamihim syai'ah. Tidak akan mengurangi dari dosanya orang yang mengikuti tersebut. Alias pepek lengkap dosanya akan didapatkan. Bayangkan, wong sing ngajari ora bener. Mulang tapi mulang ora bener. Hati-hati Pak Guru, ya. Mulang sing bener, ngajari itu yang betul. Kenapa? Karena kalau kita ngajari salah, itu jadi dosa jari. Yang misalnya kita ngajari anak 1 SMP misalnya. Berapa anak SMP sekarang jumlahnya? 100, ya lebih lah bocah SMP. 300. Mulang wong 300 kok sing diwulang ora bener. 300 orang mengamalkan, melakukan apa yang kita ajarkan dan yang kita ajarkan salah. Selama mereka melakukan arahan kita yang salah, selama itu pula kita mendapatkan aliran dosa. Nanti kapan Ustaz? Embung nanti kapan? Kalau 300 anak itu punya anak lagi, 300 anak dua anak, paling ora sebocah dua anak telu badane. Berarti 300 ping telu. Berarti beda gue 900. Kalau kekeliruan yang kita ajarkan kepada murid kita diajarkan oleh murid kita kepada anak dia atau kepada murid dia. Makanya menjadi ustaz, menjadi guru, menjadi mubaligh, menjadi dai itu bukan pekerjaan yang ringan. Ora oleh asal-asalan. Harus memiliki sifat-sifat tertentu sehingga nanti yang diajarkan benar. Karena pengikut-pengikut yang mengikuti kita, manakala kita mengajarkan kekeliruan kepada mereka, pada hari kiamat bukannya mereka membela kita, tapi justru mereka itu akan lapor kepada Allah Azza wa Jalla. Manakala mereka disiksa oleh Allah di dalam neraka, mereka berkata apa? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Kata para pengikut tersebut, ya Allah, kami berbuat seperti ini karena kami mengikuti para pembesar dan panutan kami. Fa adalluna as-sabila, mereka kemudian menyesatkan kami. Jadi kami bisanya melakukan ini karena kami mengikuti pitutur dari tokoh-tokoh kami. Mereka yang menyesatkan kami, ya Allah. Terus mau apa kalian? Ismail bin Raka harap apa? Salahnya ini melu. Kata mereka, kami gak keterima ya, kami gak terima ya Allah. Kalau siksaan kami dengan siksaannya mereka sama, gak terima. Kenapa? Karena kami seperti ini gara-gara mereka. Terus apa mau kalian? Kata mereka, Rabbana atihim di'faini minal adab. Ya Allah, kami minta supaya para pembesar-pembesar itu, tokoh-tokoh itu, Engkau kasih siksaan dua kali lipat dibandingkan siksaan yang kami rasakan. Wal'anhum la'nan kabiro, dan laknatlah mereka ya Allah dengan laknat yang dahsyat. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 67 sampai 68. Ayat 67 sampai 68. Maka kalau kita punya pengikut, hati-hati dengan pengikut tersebut. Jangan sampai kita memanfaatkan pengikut kita untuk hal-hal yang negatif. Mengarahkan tapi arahannya orang benar. Walaupun sekarang di dunia banyak orang yang mengikuti kita, Masya Allah senang dengan di, Masya Allah dihormati. Tapi kalau misalnya yang kita ajarkan gak benar, jangan harap pengikut kita akan membela kita nanti pada hari kiamat. Justru malah mereka yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menimpahkan azab lebih besar daripada azab yang mereka rasakan. Makanya orang yang membunuh pertama kali di muka bumi, siapa itu? Qabil. Qabil membunuh siapa? Habil. Kenapa kita katakan dia pertama kali membunuh? Karena memang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa pertama kali darah ditumpahkan itu adalah karena keirian Qabil kepada saudaranya siapa? Karena dia pertama kali bikin pertumpahan darah di muka bumi, akhirnya dia bingung. Jenazahnya mau diapakan? Jadi setelah bunuh dia bingung, dia diapakan ini? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirim burung gagak. Burung gagak, tukaran, sijinnya apa? Mati. Terus yang satunya? Dengan apanya? Dengan cakarnya menggali lubang, kemudian oh kayak gue ya caranya ngubur. Akhirnya Qabil ngubur. Tapi lihat, karena dia yang pertama kali menumpahkan darah di muka bumi, maka setiap orang yang membunuh setelah Qabil, Qabil kena dosane sampai hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqtalu nafsun dhulman illa kana 'ala ibni adamil awwal kiflun min jamiha. Kata Nabi SAW, setiap ada pembunuhan di muka bumi ini, pembunuhan yang enggak benar, maksudnya pembunuhan yang zalim, orang apa-apa terus dibunuh, maka anaknya Nabi Adam yang pertama kali dulu membunuh akan menanggung dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Makanya hati-hati memberi contoh kudu sing apik. Makanya jangan bangga, sekarang artis-artis kan bangga, artis-artis pada bangga bikin busana sing dipeloni nang akeh wong. Contohnya dulu ada seorang artis konon yang membikin busana celana pendek ketat. Wong wadon iki untuk wong lanang. Akhirnya semuanya pada melu, kabeh itu seneng banget ke fashion. Nyong sing gawe. Oh, seneng ya siki ya. Dosane wong sing melu jenengan. Itu akan jenengan tanggung semuanya. Makanya ngasih contoh yang baik. Ini, jadi seorang dai punya tugas untuk menyampaikan konten dakwahnya sing bener. Setelah bener apa? Sing jelas. Sing genah. Kenapa Ustaz? Nek bener ora bisa dipahami, Terus kudarap diamalkan ke priwe. Kalau misalnya benar, benar itu kitab sunnah jelas, tapi tidak bisa dipahami. Loh, bagaimana enggak bisa dipahami? Akan diamalkan. Maka tugas dai berikutnya supaya konten dakwahnya menjadi bayyinah. Setelah dia sampaikan benar, dia harus berusaha untuk menyampaikannya dengan ungkapan-ungkapan yang mudah dicerna. Dan itulah yang dicontohkan oleh guru terbaik di muka bumi. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu kalau menyampaikan sesuatu gampang, simple, orang bulet, mubeng-mubeng orang. Simple disampaikan gampang. Bahasanya mudah dicerna. Suka memberikan permisalan-permisalan yang gampang dicerna. Makanya Nabi SAW itu sering memberikan permisalan-permisalan tentang misalnya sholat lima waktu. Sholat lima waktu itu membersihkan dosa seperti kata Nabi SAW, kalau kalian mandi sehari berapa kali? Lima kali. Kata Nabi SAW, Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min dharrin syai'. Kata Nabi SAW, coba kalau misalnya ada di antara kalian mengalir sebuah sungai di depan rumahnya, kemudian dia mandi sehari lima kali, kira-kira masih tersisa kotoran di tubuhnya atau enggak? Ini Nabi bertanya kepada siapa? Para sahabatnya. Kata para sahabat, lah ya komentar ini syekh, enggak sisa wahai Nabi. Namanya juga mandi berapa kali? Ping lima, ping loro pewis, mencorong. Apa mending ping? Ping lima. Apa kata Nabi SAW? Fadharika mathalus salawatil khams yamhullah bihinnal khataya. Itulah perumpamaan sholat lima waktu. Yang dengan sholat itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Jadi Nabi SAW itu memberikan perumpamaan. Geh, nek sholatnya rajin, gue bersih. Berarti nek sholatnya ora rajin, berarti kotor. Apa manis yang sholatnya gur? Setahun pindo. Sholat kok setahun cuma dua kali? Idul Fitri sama? Idul Adha. Gue kayak wong ora adus setahun kurping loro adusnya. Priwe ambune. Mantap ambune. Adus kok setahun kurping loro. Perumpamaan. Nabi SAW itu menyampaikan perumpamaan-perumpamaan. Supaya apa? Supaya mudah dicerna. Jadi Nabi SAW itu punya tugas beliau. Beliau ini berusaha untuk menyampaikan, mengemban amanah dakwah itu dengan sebaik-baiknya. Makanya beliau berusaha bagaimana caranya umatnya paham. Tidak seperti sebagian orang di zaman ini, sing penting wis bebas tugas. Sing penting kurikulume wis rampung. Mudeng ramudeng ngono karepe. Enggak seperti itu. Seorang guru, seorang ustadz, seorang dai, seorang mubalig, seorang ulama, seorang kiai, ketika menyampaikan sesuatu, dia diperintahkan untuk berusaha memudahkan apa yang dia sampaikan supaya bisa dipahami. Dan itu bentuk dari mengemban amanah dengan cara yang baik. Jadi Nabi SAW berusaha memudahkan bahasanya. Terus Nabi SAW sering juga mengulang-ulang. Makanya kadang-kadang beliau mengulang sampai 3 kali. Menyampaikan sesuatu diulangi berapa kali? 3 kali. 2 kali, 3 kali. Nah, harus sabar memang. Punya murid, mudang orang, ramudang. Kewetok, ramudang. Sing sabar. Ya. Udah paham? Belum. Ulangi lagi. Udah paham? Belum. Udah paham? Belum. Oh, pancen, Masya Allah. Pancen, Masya Allah. Kan apa kan? Masya Allah. Sing metu. Bocah. Nggak usah kayak gitu. Memang itulah tugasnya dai mubalig, itu adalah memperjelas, memudahkan kepada orang lain. Dan itu bukan hanya dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi-nabi sebelum beliau juga seperti itu. Contoh Nabi Musa alaihissalam. Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu diutus untuk mendakwai siapa? Fir'aun. Ditemani oleh siapa? Nabi Harun. Diceritakan di dalam Al-Quran surat Toha. Surat apa? Toha ayat 25 sampai 28. Dalam surat Thaha ayat 25 sampai 28, Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Musa ketika diutus untuk mendakwahi siapa? Fir'aun. Begitu mendapatkan tugas berat tersebut, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah. Apa isi doanya? Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa artinya yafqahu qawli? Supaya mereka bisa paham. Apa yang kamu minta wahai Musa supaya mereka bisa paham? Rabbishrah li sadri. Ya Allah, jadikanlah hati saya lapang, luas. Kenapa? Karena orang yang berdakwah pasti akan menghadapi cobaan. Nek hatinya ora lapang, biasanya mutung. Apa mutung? Putus asa, ngambek. Oh, didakwah wis suwe banget ora gelem-gelem. Inspirasi. Oh, wis seminggu. Seminggu suwe. Jadi kalau misalnya kita berdakwah kok enggak diterima-terima sama orang yang kita dakwahi, masyarakat enggak terima-terima, jangan buru-buru ngata-ngatain masyarakatnya. Oh, pancen masyarakat desa anu pancen atos-atos saat ini pancen. Jangan buru-buru seperti itu, bisa jadi apa? Urung mudeng. Bisa jadi masyarakatnya yang belum paham apa yang kita inginkan. Makanya bahasanya dipermudah. Hatinya dilapangkan. Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah hati saya. Supaya apa? Supaya ketika saya menghadapi tantangan, ujian, cobaan ketika berdakwah, saya bisa tetap jembar hatine, merasa nyaman hatinya, bisa tetap sabar, meniti jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam ini. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Mudahkanlah urusanku. Ya Allah, mudahkanlah. Saya ingin mendakwah kepada orang ini. Mudahkanlah saya. Supaya apa? Supaya dakwah saya diterima. Ini pentingnya orang berdakwah itu harus berdoa. Ya Allah, mudahkanlah. Ya Allah, bukakanlah hati orang tersebut. Saya ingin dakwahi. Ya Allah, bukakanlah hati orang tua saya. Kadang-kadang ada sebagian orang berdakwah enggak diiringi dengan doa. Cuma mengandalkan, oh masa sih kayak nyong orang bisa dakwahi wong tuaku. Nyong tuli kan tamatan S2. Wong tuaku kan SD orang tamat. Masa nyong orang bisa dakwahi wong tuaku? Ini namanya sombong. Minta sama Allah supaya dimudahkan. Makanya saya pernah cerita di sini, seorang dai yang berdakwah di negeri non muslim yang setiap harinya bisa mengislamkan minimal satu orang. Minimal satu orang mlebu Islam lewat tangannya dia. Padahal dia sudah berdakwah di situ puluhan tahun. Berarti inspirasi mlebu Islam di tangan dia. Wong siji tok. Panjenengan kita, saya sama jenengan sudah berapa wong mlebu Islam? Berapa orang? 10? Oh, urung pada. Kok bisa ditanya sama seorang ustaz, kok bisa kamu setiap hari bisa memasukkan orang ke dalam agama Islam? Minimal satu, setiap hari mesti anda sih melakukan Islam. Minimal satu, kadang-kadang 10. Kok bisa? Kata dia, setiap malam, kalau besok saya mau dakwah, setiap malam saya tahajud, minta kepada Allah, berdoa, merintih, memohon ya Allah, bukakanlah orang-orang, bukakanlah hati orang-orang yang akan saya dakwahi besok. Terus dia berkata, Allah, bukakanlah hati supaya mereka bisa menerima dakwah saya. Ya Allah, bikinlah mereka masuk Islam. Ya Allah, berdoa seperti itu malam hari ini. Mulanya ngesuknya apa? Ngomongnya apa? Langsung apa? Nembus kemana? Nembus ke hati. Kenapa? Karena keluarnya dari mana? Dari hati. Kata sebagian ulama salaf, fa innal qawla idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalb. Nasihat itu kalau keluarnya dari hati masuk ke mana? Hati. Kalau keluarnya dari hati, maksudnya hati kepada temenanan, serius, ikhlas, ya. Kalau nasihat itu disampaikan dari hati, masuk ke hati. Mulanya kalau misalnya kita punya murid ki bocah-bocah diwulang ngantuk bae. Diwulang jangan ribut bae jajal boleh pulang ikhlas apa ora. Dicek ya. Oh, mungkin saya kurang ikhlas, sing penting nyong oli gaji. Berarti itu belum ikhlas itu. Supaya diterima gimana? Keluarkan dari hati. Ilmunya dikeluarkan dari hati, masuknya ke hati. Tapi kalau ilmunya cuma dikeluarkan dari lisan tok, walaupun pinter boleh ngomong, itu biasanya masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Orang mlebu berbelas. Si mending masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kan mampir mbok, orang ketangan asing kecandol setinggal, ketinggalan setitik. Ini enggak masuk telinga kanan, buh, balik maning. Nas'alullah samalah. Nih, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani. Ya Allah, jadikanlah kekakuan lisan saya ini lepas. Maksudnya, jadikanlah lisan saya ini jangan kaku. Kok bisa? Konon Nabi Musa alaihissalam itu kalau berbicara sulit. Kenapa? Diceritakan karena kejadian dulu ketika Musa masih jadi bayi. Ketika disuruh milih antara bara api sama apalah pokoknya makanan lah. Bu gedang apa orang ngerti. Akhirnya ternyata Nabi Musa karena belum tahu ngambil apa, bara api dimakan. Akhirnya kena apanya? Lisannya. Jadi agak sedikit cacat di lisannya sehingga sulit untuk berbicara. Makanya Nabi Musa alaihissalam memuji saudaranya. Nabi siapa? Harun. Kata Nabi Musa, wa akhi Haruna huwa afsahu minni lisana. Saudaraku Harun ini lebih fasih daripada saya. Saudaraku Harun ini lebih fasih dari saya punya kekurangan ini. Tapi Nabi Musa enggak putus asa. Walaupun beliau mungkin kalau bahasa kita agak pelo, nah, agak cedal mungkin karena ada sedikit cacat di lisannya, beliau tetap meminta kepada wahlul uqdatan min lisani. Ya Allah, jadikanlah kekakuan di lisanku ini bisa lepas. Sehingga saya ngomongnya lancar. Supaya apa? Yafqahu qawli. Ini yang harus digarisbawahi di sini sekarang. Yafqahu qawli, supaya mereka paham. Jadi tugasnya dai-ku bukan hanya sekedar menyampaikan sing penting wis disampaikan, bukan. Tapi juga punya beban tugas yang lain yang mulia adalah bagaimana caranya supaya masyarakat paham. Berarti nek arep dakwah mikir, ya mikir. Cuma contoh aja, contoh, enggak mesti harus seperti itu. Setiap malam Rebo, malam apa? Ini malam apa? Malam Kamis. Ngajar tafsir seperti ini yang paling cuma 45 menit. Persiapannya suwe. Mulai baru subuh nanti menjelang maghrib. Kulo nyiapaken materi semene iki mulai dari ba'da subuh sampai maghrib nembe arep rampung kowe. Jadi butuh persiapan mulai nek dina Rebo aku anak tamu sedih banget. Rebo kok anak tamu, ya Allah, arep ora diterima kepriwe? Arep diterima kepriwe? Kalau enggak diterima orang hormati tamu. Nek arep diterima kadang-kadang tamune ora bali-bali. Kan enggak mungkin arep ngusir kan? Wis pak, ya wis nganah kan enggak mungkin kan? Dilematis. Bukan karena gak mau menghormati tamu, karena waktunya ini kan mepet. Persiapan. Yang namanya orang berdakwah itu harus pakai persiapan. Dibaca buku ini, baca buku ini, sampai kadang-kadang anak itu komentar, bapak lo, abi gitu, ngarep mulang, kamarnya kayak kamar, kayak kapal, cah, buku kono, buku nung kono, mombrah-mombrah, nanti 10, nanti rolas, buka kono, buka internet, memperpustakaan, munggah mudun, buka kiki. Jadi kenapa sih, Bi? Ya namanya orang mau ngajar, itu kan ada tanggung jawab. Sing disampaikan kudu sing bener. Satu, yang tadi apa? Mudah dipahami. Supaya bisa seperti itu butuh persiapan. Yang namanya dakwah itu enggak bisa bonek. Apa bonek? Bodoh, nekat. Enggak bisa. Harus pakai persiapan yang benar, hati-hati supaya tidak menjadi dosa jariyah. Ini adalah apa yang saya sampaikan untuk hari ini. Berarti masih tersisa penafsiran yang kedua. Apa itu? Objeknya apa? Perihal sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini akan kita sampaikan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ada pertanyaan? Silakan. Ustaz, bagaimana dengan orang yang menafsirkan Al-Quran hanya dengan pemahamannya sendiri, bukan berdasarkan bimbingan ulama dan contoh dari Rasulullah SAW? Ini musibah. Musibah ketika orang terlalu berani untuk menafsirkan Al-Quran dengan pemahamannya sendiri tanpa merujuk kepada pemahaman para ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW dan para ulama salaf yang lainnya. Ini musibah. Beginilah yang terjadi adanya penyimpangan itu, salah satunya dari sini. Jadi menafsirkan Al-Quran sekarepe dhewek itu bahaya sekali. Kenapa? Karena itu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita asal-asalan menafsir. Kadang-kadang perkataannya manusia saja kita enggak boleh ngawur di dalam menerjemahkannya, apalagi perkataannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam beberapa nasihat, man qala fil qur'ani bi ra'yihi faqad akhta'a wa in asab. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pemahamannya sendiri, dia telah salah walaupun benar. Dia tetap dianggap salah walaupun benar. Wis benar kok tetap salah we kepriwe? Wis benar. Contohnya ada orang menafsirkan benar, misalnya min syarril waswasil khannas. Khannas itu artinya adalah setan yang menghembus-hembuskan, membisik-bisikan. Wis benar, wis benar we. Tapi dia itu enggak berdasarkan perkataan ulama. Hanya sekedar pemahamannya sendiri. Kata nasihat itu dia tetap salah. Kenapa? Karena carane sing salah. Walaupun akhirnya benar. Iya, saat itu benar. Siapa yang jamin akan terus-terusan benar? Peluang dia untuk salah lebih besar daripada peluang dia untuk benar. Makanya bisa dikatakan kadang-kadang benar akeh salah. Sing apik apa? Akeh bener, yang bener terus ya kayaknya angel. Ya, lebih banyak salah, lebih banyak benernya. Kadang-kadang salah diingatkan karena kekhilafan. Ya, sekiranya cukup sampai di sini, kita lanjutkan insyaallah nanti habis isya. Pertanyaan-pertanyaan sudah masuk, semoga bisa kita jawab semampunya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Ustaz, saya punya ayah dan ayah saya sangat aktif mengikuti pengajian yang diselenggarakan oleh Ustaz. Pada tanggal 22 April kemarin telah menjalani operasi. Berhubung sampai saat ini kondisinya masih sakit, saya mohon tolong didoakan supaya cepat dikaruniai kesembuhan. Atas bantuannya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita bantu saudara kita yang bernama Bapak Sugeng Adiono supaya segera dikaruniai kesembuhan secara total oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي بأسك أنت وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي بأسك أنت وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. Allahumma rabban nas hadzal ba's ishfi ba'sutun hadiyun wa anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqaman wa la alaman wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, kalau kita berinfak ke masjid yang selalu dilaksanakan acara-acara yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, itu bagaimana? Ketika kita menyampaikan infak tersebut, tentunya kita punya tanggung jawab moral untuk memberikan masukan kepada orang-orang yang punya wewenang di situ, entah takmirnya, entah imamnya, atau siapapun yang punya kewenangan di situ. Jadi itulah yang seharusnya dilakukan, menyampaikan nasihat tentunya dengan cara yang baik, yang sopan, yang santun, sekaligus didoakan supaya mendapatkan hidayah. Itulah caranya. Seandainya sudah diusahakan dan lama mengusahakannya, kok ternyata belum ada perkembangan yang menggembirakan dan itu sudah lama sekali, maka saat itu ya masih banyak masjid-masjid yang relatif bersih dari acara-acara seperti itu yang membutuhkan bantuan. Nampaknya disalurkan ke masjid-masjid itu lebih berpeluang untuk mendatangkan pahala jariah, wallahu a'lam. Tapi setelah mengusahakan untuk menasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, juga didoakan. Ustaz, Nabi mengajarkan kepada kita menghadap kiblat langsung takbir. Lah kalau kita mengajarkan sholat kepada anak kita bagaimana? Langsung takbir atau pakai usolli? Ya nyontoh Nabi. Kenapa enggak nyontoh Nabi SAW? Kitanya sholatnya berusaha kayak Nabi. Kenapa ketika kita mengajarkan kepada anak kita enggak berusaha kayak Nabi SAW? Contoh Nabi SAW. Jadi tidak dibedakan. Bahkan dikhawatirkan nanti kalau mengajarkannya enggak benar, ya tadi itu bisa jadi apa? Dosa jariah. Ajarkan seperti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya pernah dengar dua kali pada orang yang sama bahwa jika mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada lafaz la-nya dipanjangkan, maka akan dihapus dosanya selama 4 tahun. Apa itu betul Pak Ustaz? Oh berarti loh, nak tawa banget itu 4 tahun. Dosanya enak lebih tawa maning. Apa ada dalilnya? Setahu kami tidak ada. Setahu kami tidak ada. Jadi kalimat tahlil itu diucapkan, pahala bobotnya itu akan semakin berat manakala seorang memahami maknanya dan mengamalkan kandungannya. Itu nanti bobotnya akan semakin berat. Tapi kalau sekedar mengucapkan tanpa paham artinya juga tidak mengamalkan, ya pahalanya ringan, tidak seberat orang yang mengamalkan dan memahaminya. Makanya diceritakan bahwa langit 7 lapis dan 7 lapis bumi ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah lebih berat apa? La ilaha illallah. Karena apa? Karena bobot maknanya, keagungan lafaz jalalah Allah di situ, dan kandungannya yang sangat dalam, itu diantara yang membuat makna ini, kalimat ini berbobot ditimbang. Kalau misalnya cuma mengucapkan, sekedar mengucapkan tanpa dipahami, tanpa diamalkan, ya dapat pahala mungkin, tidak pahala dikir secara lisan, tapi tidak seberat pahalanya orang yang mengamalkan dan memahaminya. Jadi pahalanya itu bukan tergantung panjang pendeknya, ukuran ketika mengucapkan, bukan. Bagaimana Ustaz tentang sebuah training yang dicetuskan oleh seseorang yang menafsirkan Al-Quran dengan metodenya sendiri? Tadi sudah saya sampaikan, menafsirkan Al-Quran itu harus sesuai dengan bimbingan para ulama. Makanya dulu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, ketika pengajian tafsir dimulai, itu ada pembahasan khusus tentang kaidah di dalam menafsirkan Al-Quran. Bahwa di dalam menafsirkan Al-Quran, metode yang paling sip adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ayat di sini ditafsirkan dengan ayat di tempat yang lainnya. Itu yang paling sip. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, bukan dengan pemahaman sendiri. Kemudian berikutnya, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi SAW. Karena Nabi SAW adalah orang yang paling faham tentang Al-Quran. Karena Nabi kita Muhammad SAW langsung mendapatkan wahyu itu dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau keliru langsung dibenarkan sama Allah. Kalau kita, Nabi SAW keliru langsung dibenarkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu Quran ditafsirkan dengan Quran. Kemudian Quran ditafsirkan dengan hadis. Setelah itu Quran ditafsirkan dengan perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz? Apa bedanya kita sama Abu Bakar dan Umar Ustaz? Bukankah kita sama-sama makan minum? Ya bedalah. Kalau sekedar makan dan minum, nuwun sewu, binatang di mana? Di hutan juga makan dan minum. Ya. Kita sama Abu Bakar dan Umar itu bainas sama'i was sumur. Antara langit dan sumur, bukan antara langit dan bumi bedanya. Lebih apa? Suromani. Kenapa Ustaz? Karena mereka itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri turunnya Al-Qur'an. Kemudian mereka belajar tafsir langsung dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gurunya para sahabat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, guru nek kula kali jenengan. Yo enggak ada bandingannya sama sekali. Makanya penafsirannya para sahabat itu bobotnya luar biasa. Setelah penafsiran siapa? Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan hadis, Al-Qur'an dengan perkataan sahabat. Kemudian baru perkataan para ulama salaf yang lainnya, generasi tabi'in, murid-muridnya tabi'in, kemudian ulama-ulama salaf yang lain. Kemudian juga ada penafsiran dengan bahasa Arab. Dan ini juga diterima kalau sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Jadi enggak boleh ngawur, enggak boleh ngawur. Terus bagaimana Ustaz kalau kita membimbing baca Al-Qur'an di masjid dengan terjemahannya? Membaca terjemahan itu tidak sama dengan menafsirkan. Membaca terjemahan itu kabeh pada nyekel Qur'an terjemah kemudian baca. Ya sudah baca aja, gak usah dijabarkan di apa, di apa sih namanya, di kupas, gak usah. Kalau memang belum mampu, kalau mampu gak apa-apa. Atau lebih gampang lagi, kalau terjemahan mungkin agak sulit dipahami, membaca tafsir yang ringkas. Membaca apa? Tafsir yang ringkas. Di antara tafsir ringkas yang sangat bagus untuk pemula, ada sebuah tafsir namanya Tafsir As-Sa'di. Apa namanya? Tafsir As-Sa'di. Kalau buku Arabnya cuma sejilid saja, cuma satu jilid. Enggak tahu kalau misalnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Cari aja Tafsir As-Sa'di. Itu ringkas, simple, gampang dipahami. Nah itu kalau misalnya jenengan, wah ini masjid ini gak ada pengajian. Sudah, kalau gitu saya tak bacakan Tafsir As-Sa'di. Cuma sekedar apa? Membaca. Dibaca, diulang-ulang. Gimana bapak paham? Kalau misalnya belum paham, ya sudah coba nanti saya tanyakan kepada ahlinya maksudnya apa. Jadi kalau misalnya kita cuma membacakan saja, gak apa-apa, boleh. Asal kita enggak usah terlalu apa? Menafsirkan, menjabarkan kalau kita bukan ahlinya. Di Saudi itu biasa, hampir setiap masjid di Saudi itu habis sholat asar atau habis sholat subuh selalu ada model seperti itu. Kalau bukan ulama, imam masjid baca ada tafsir, kadang-kadang baca tafsir, kadang baca riyadu sholihin. Jadi cuma baca aja, baca hadis sama terjemahannya. Gak usah terlalu banyak dikupas kalau memang bukan ahlinya. Baca aja, baca tok iya. Ya lumayan loh, bisa ngerti apa? Hadis Nabi SAW, Imam Nawawi mengatakan dalam Riyadhus Shalihin bab ikhlas. Hadis yang pertama, bunyinya ini, terjemahannya ini. Oh, dipahami. Itu aja, kalau memang kita bukan ahlinya. Kecuali kalau memang ahlinya ya tidak mengapa insya Allah. Ustaz, bolehkah membaca dalam sujud sahwi seperti membaca sujud dalam doa sujud dalam rakaat dalam salat? Boleh. Dengan membaca subhana rabbiyal a'la. Sujud sahwi boleh membaca subhana rabbiyal a'la. Setelah membaca Al-Qur'an apakah ada bacaan sadaqallahul azim atau Allahummarhamni bil Qur'an? Membaca sadaqallahul azim kalau dibaca secara terus-menerus maka setahu kami belum kami temukan dalil yang melandasinya. Kalau maknanya benar, maknanya sadaqallahul azim, apa artinya? Allah maha benar. Allah maha benar. Allah yang maha agung, maha benar. Maksudnya maha benar apa? Firman. Itu kalau maknanya benar. Tapi kalau dirutinkan setiap habis sholat selalu membaca setiap habis apa? Baca Quran selalu membaca sadaqallahul azim, maka itu perlu dalil. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca itu atau tidak? Sepengetahuan kami belum kami temukan ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan hal itu. Setelah baca Quran membaca sadaqallahul azim, maka dihindari lebih baik. Dihindari lebih baik. Terus bagaimana Ustaz? Ya sudah, baca Quran ditutup. Si ketuanya kayak kepriwe Ustaz ya. Anu urung biasa. Nek wis biasa, ya biasa. Jadi wis biasa. Nek wis biasa, biasa. Saya baru tahu kalau itu tidak ada dalilnya ketika kuliah di Madinah. Ketika dulu di pondok sekitar 6 tahun, 7 tahun belum tahu. Ketika di Madinah baru tahu, oh sebenarnya kayak gue ya. Pertama kali rampung gue, orang maca sadaqallahul azim kayaknya kepriwe. Kayak ana sing ganjel gitu. Tapi alhamdulillah setelah biasa, biasa. Malah justru ketika baca itu jadinya orang kepenak gitu. Maka setahu kami seperti itu. Tapi juga perlu bijak di dalam menasehati orang lain ya, yang mungkin mereka belum tahu. Jangan langsung divonis, jangan langsung dimarah-marahi. Tentunya selalu kita kedepankan prinsip sopan santun, lemah lembut di dalam menyampaikan ya. Jangan asal menegur tanpa etika sekaligus didoakan. Itu selalu berusaha kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga yang sedikit yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala ukurannya kita tutup membaca subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.